الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab tauhid, Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, yang mana pada malam hari ini kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab ma jaa fil kuhan wa nahrihim, bab tentang dukun dan yang semisal mereka, dari dalil yang datang di dalamnya menyebutkan tentang dukun, bagaimana dukun, bagaimana mendatangi dukun hukumnya, dan yang semisal dengan mereka para dukun. Yang sebelumnya dijelaskan oleh Syekh tentang sihir, sekarang ini tentang dukun. Pembahasan penting karena masih banyak di masyarakat kita ini orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang baik, atau dikenal dengan dukun. Apa itu al-kahin? Siapa mereka al-kahin itu? Al-kahin, dukun itu adalah disebutkan oleh Syekh Al-Wazan Habibullah Ta'ala dalam kitab Iyanatul Mustadik Sarah Tidak Tuhin. Al-kahin, kata beliau, huwa alladhi yukhbiru al-ghaibat min al-asya al-mustaqbala. Yang namanya kahin dukun adalah yang mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, mengkhabarkan, memberitakan dari perkara-perkara gaib. Min al-asya al-mustaqbala, yang itu terjadi di masa-masa yang datang. Kemudian mengobarkan misalnya terjadi peristiwa seperti ini, kejadian seperti ini bulan depan atau besok atau hari ini atau hari Jumat. Walajjal makmudah wa dhalla dan juga dia bisa mengobarkan tentang barang-barang yang hilang, di mana hilangnya, kapan hilangnya, siapa yang mengambil barang itu, kalau dicuri, kalau terjatuh barang itu jatuhnya di mana. Ini dukun. Bisa babina nawiyah dari syaitan dengan sebab dia merendahkan dirinya, tunduk, menundukkan dirinya kepada syaitan, karena dalam bentuk manusia. Setan punya wali dari kalangan manusia, sebagaimana Allah punya wali-wali juga dari kalangan manusia. Wali-walinya Allah adalah al-nur taqul, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah itulah wali-walinya Allah. Alaina ya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Taulah wali-wali Allah itu adalah iman dan bertakwa. Adapun wali-walinya syaitan juga banyak, diantaranya sahir, tukang sihir, dan dukun. Lianna syaitin indahum kudra lesa kitalis, karena syaitan itu memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia. Jin syaitan ini bisa terbang awak. Dia bisa mencuri berita-berita dari langit, kemudian dia kabarkan berita yang dia curi itu, yang dia dengar dari langit, kemudian dia kabarkan kepada wali-walinya dari kalangan dukun. Dan syaitan tidak mau begitu saja memberitahu berita-berita yang dia dengar dari langit atau perkara-perkara yang baik, tidak mau begitu saja menyampaikan berita yang dia dengar dari langit. Syaitan kata Syekh Al-Fauzan tidak akan mengkhabarkan kecuali apabila orang itu mentaati mereka. Dan salah satu dari perintah-perintah syaitan atau syarat-syarat syaitan yang harus dipenuhi kemudian dia baru bisa memberitahukan berita itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesyirikan. Lalu kemudian kalau sudah orang itu melakukan apa yang dimaukan syaitan berupa kesyirikan atau kekufuran, barulah syaitan mau tunduk kepada orang tersebut. Kalau tidak, tidak mau. Maka yang menjadi wali syaitan adalah yang mau tunduk kepada keinginannya syaitan ini. Adapun orang-orang mukmin muwahhid tidak akan bisa syaitan mungkin dia jadi wali-walinya. Kemudian dicampurilah dengan 100 kerusakan sebagaimana tidak dengan dalam hadis, sehingga terkadang memang apa yang disampaikan oleh dukun itu bisa jadi benar, tapi sebenarnya juga dustanya, banyak juga dustanya. Nah, dalam bab ini Syekh Muhammad bin Wahab menjelaskan tentang dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang permasalahan dukun. Karena dukun itu dari zaman terdahulu, umat-umat sebelum umatnya Rasulullah sudah kenal dengan perdukunan. Dan Yahudi terkenal. Yahudi ini banyak orang sihirnya, banyak dukunnya. Mereka juga mungkin Arab, mereka biasa mendatangi dukun. Bahkan dukun itu dijadikan sebagai pemutus hukum, karena meyakini dukun memiliki ilmu gaib, mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga mereka pun datang ke dukun dalam ya Rasulullah, wa inna minna yatina tuhan. Ya Rasulullah, di antara kami ada yang mendatangi dukun-dukun. Maka Nabi mengatakan, fala tusyrik, jangan kamu datangi dia. Jangan datangi dia. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman yang Hasan dalam syarah kitab Tauhid Fathul Majid, bab majad Tuhan wa nahmihim. Kita tidak sebutkan tentang siapa itu dukun. Dukun dalam istilah yang disebutkan dalam hadis adalah mereka-mereka yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, menyampaikan perkara-perkara yang akan terjadi di kemudian hari. Dia mengetahui ini dukun. Kalau kita mungkin istilahnya di luar tadi, dan ini termasuk tohut seperti disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Terus tawagid khamsa, terusnya pembesarnya, pimpinannya tohut itu ada lima. Di antara disebutkan dari lima itu adalah manajam ilmu al-ghaib. Barang siapa yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, dan itu pun termasuk salah satunya, dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, bisa menunjukkan, ditanya tentang barang yang hilang, di mana hilangnya, siapa yang mengambil. Oh bisa, itu karena bantuan syaitan. Kata Syekh Rahman, al-kahin wal-ladhi ya'ud al-mustarqissam. Dukun adalah orang yang mengambil berita dari mustarqissam, yaitu dari syaitan yang mencuri berita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, menyampaikan perkara tentang kejadian yang terjadi di bumi ini, di langit ataupun di bumi, itu syaitan berusaha untuk mencuri berita dari langit. Karena malaikat akan bertanya kepada yang lain, apa mana kalau orang hukum apa yang telah disampaikan oleh Rabb kalian, kalau khair waikan, kalau hak benaran. Jadi berusaha mencuri kuping. Wa kanu qabl bihmabat katira, dan mereka sebelum diutusnya Rasulullah SAW sangat banyak mereka itu, sehingga banyak dukun karena leluasa syaitan-syaitan jin-jin itu naik ke langit untuk mencuri berita. Wa mabad, adapun setelah diutusnya Rasulullah, diangkat Rasulullah menjadi Nabi Rasul, maka ini sudah berkurang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala harf as-samaa' bisyuhub. Allah Subhanahu wa taala menjaga langit itu dengan adanya bintang-bintang pelempar syaitan. Jadi berkurang takut sudah syaitan. Kalau ada yang berusaha mencuri akan dilempar dengan syuhub, syihab tadi, bintang-bintang tadi, sampai kena terbakar. Ada syaitan itu dia berlapis-lapis mencuri berita. Nanti diinilah disampaikan ke bawah-bawahnya sampailah kepada dukun. Nah, terkadang sudah mencuri berita, belum sempat menyampaikan, kena lemparan, mati. Ya tadi beritanya sampai. ada yang terkena lemparan, sudah dia sampaikan kepada di bawahnya baru terkena, maka beritanya sampai. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga nubuwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga tentang nubuwah kenabian Rasulullah wahyu yang akan disampaikan Allah kepada Jibril dan disampaikan kepada Rasulnya. Allah jaga dengan adanya bintang-bintang yang melempar syaitan. Maka itu disebutkan salah satu dari tujuan adanya bintang, fungsi dari bintang juga disebutkan oleh Qatadah. Ada tiga zina di sama. Fungsi dari bintang itu adalah zina di sama, perhiasan bagi langit. Langit menjadi indah kelihatan karena ada bintang yang berkelap-kelip bercahaya. Kemudian rujuman di syayatin, bintang itu juga fungsinya adalah pelempar bagi syaitan. Ada yang berusaha mencuri berita dilempar dengan bintang, kalau kena terbakar mati. Yang ketiga, alamat yuktada biha, sebagai tanda yuktada biha, diberikan petunjuk, orang bisa mengetahui arah barat timur dengan bintang. Orang bisa mengetahui kapan masanya memulai pertanian dengan melihat bintang. Sudah mulai dekat musim hujan, lihat bintang. Ini tiga. Maka lebih dari itu, maka dia menyimpang nanti. Kalau menggunakan pada kegiatan yang lain bintang-bintang itu ada tujuan lain, maka dia menyimpang. Wa akthar ma yaqa fi hadhihi ummah ma yaqdiru bil jinn mawalihim al ins al ashya al ghaibah mimma yaqa fil ardi min al akhbar. Dan kebanyakan apa yang terjadi pada umat ini, apa yang dikhabarkan dari jin kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia tentang perkara-perkara yang gaib yang itu terjadi di bumi, minal akhbar, dari khabar-khabar. Ya, banyakkan mereka jin-jin khabarkan itu adalah kejadian-kejadian yang banyak terjadi di bumi ini. Itulah yang dia khabarkan kepada wali-walinya. Seperti tadi, kehilangan barang-barang itu kan banyak terjadi. Adapun yang jarang terjadi, tidak pernah terjadi, ya mereka tidak khabarkan. Tapi yang sering mereka khabarkan kepada wali-walinya adalah perkara-perkara gaib yang itu banyak terjadi di bumi ini. Kemudian orang-orang jahil menyangka bahwasanya itu adalah kasyfan wa karamah. Orang itu memiliki ilmu kasyaf, ilmu bisa menyingkap tabir, bisa mengetahui sesuatu yang tertutup, menyingkap tabir, mengetahui isi hati seseorang. Ada si wali fulan, syekh fulan, kiai fulan, kita belum ketemu, baru masuk ke pondoknya sudah tahu tujuan kita, niat kita, maksud kita datang itu apa. Ini wali karamah begini. Orang-orang jahil menyangka seperti itu. Adapun orang-orang yang memiliki ilmu, tidak ragu lagi, tahu memang wali, tapi wali syaitan. bukan wali-wali Allah, wali syaitan. Wali tarro bidzalika katsirun minan nas, dan banyak sekali manusia tertipu dalam masalah ini. Yadhununa dzalika al-mu'min lahum jinn waliyan lillahi azza wa jalla. Dia menyangka bahwasanya orang yang mengobarkan berita tadi, yang itu dia dapatkan dari jin, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wali, kita mendengar seperti itu, masya Allah, dia wali memang. Tahu perkara yang baik, tahu kapan hujan turun, tahu dia. Tahu siapa yang ada di bawah pohon itu, walaupun dia tidak melihat, tahu. Seperti itu kita dengar. Ki fulan adalah wali-wali Allah, memiliki karamah. Dan tidak tahu apa itu karamah. Karamah itu terjadi secara tiba-tiba, insidental, tidak ada karamah terus-menerus. Karamah Allah berikan kepada wali-walinya. Dikalahan muslim muntahin. Karamah Allah tidak berikan kepada wali-wali syaitan. Wa huwa min awliya'i syaitan. Alam kadar mereka itu dari wali-wali syaitan. Wali-wali syaitan. Jadi ada wali-wali ar-Rahman, ada wali-wali syaitan. Berbeda. Dan ini disebutkan Islam Islamiyah. Perbedaan antara wali-wali Rahman dan wali-wali syaitan. Al-Qur'an baina awliya'i Rahman wa awliya'i syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Jangan tertipu terhadap orang-orang yang seperti ini, mengaku perkara yang gaib. Terkadang memang benar apa yang disampaikan, benar. Lepas kebetulan. Tapi ada juga, banyak juga berita-berita yang itu tidak benar. Karena itu dari jin, dari syaitan. Kama qala Allah Ta'ala, wa yawma yahsuruhum jami'a ya ma'asyaral jinni qad istakthartum minal ins. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Pada hari yang Allah mengumpulkan mereka semuanya di umat kiamat, dikumpulkan semuanya di jin-jin dan manusia. Karena ini nanti yang menghuni al-jannah wal-nar dari kalangan jin dan manusia. Maka dikumpulkan. Allah berkata, ya ma'asyaral jin, wahai golongan jin, qad istakthartum minal ins. Wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna li ba'd. Ya ma'asyaral wahai golongan jin, qad istakthartum, sungguh kalian itu telah memperbanyak dari kalangan manusia, memperbanyak dari kalangan manusia menjadi pengikut-pengikutmu, engkau banyak menjadikan manusia itu sebagai pengikut-pengikutmu. Banyak manusia yang mengikuti syaitan karena di budayanya tadi. Wa qala awliya'uhum min al-ins, dan berkata wali-wali mereka asy-syaitan dari kalangan manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendapatkan kesenangan sebagian kami dari sebagian yang lain. Ini manusia, Wali-wali syaitan mengatakan, ya Rabb, kami telah mendapatkan kesenangan, kelezatan dunia disebabkan karena kami mengikuti syaitan. Kami mendapatkan banyak kesenangan-kesenangan, kesenangan dunia yang syaitan menjanjikan kepadanya. Wabalamana ajalana allazi ajalta lana, dan engkau telah menetapkan waktu ajal bagi kami, yang engkau tetapkan bagi kami. Engkau telah menetapkan ajal bagi kami, waktu tertentu dimatikan kemudian dibangkitkan. Qala an-nar matwaakum, maka Allah mengatakan an-nar matwaakum, an-nar lah tempat tinggal kalian. Khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya, di dalam an-nar, illa masyaallah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabb kamu wahai Muhammad maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, ini disebutkan oleh Syekh memperjelas kepada kita bahwasanya syaitan itu punya wali-wali dari kalangan manusia, dan nanti di yaumul kiamat mereka bertengkar, mereka berselisih antara syaitan dengan pengikutnya dari kalangan manusia. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Ini Quran, pengertian tentang Quran. Siapa itu Al-Quran dukun. Kemudian berkata qala rahimallahu ta'ala wa rawa Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafa fa sa'alahu an shay'in fa saddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Dari sebagian istri Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, siapa yang datang atau mendatangi Arafah, Arafah itu ya sama dengan juga kahin, cuma ada yang menyatakan Arafah ini lebih umum, lebih umum termasuk dalamnya kahin. Siapa saja yang dia itu mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, maka masuk ar-rab, baik kahin atau lewat munajjim ilmu perbintangan, masuk juga ar-rab, atau turuk lewat garis-garis tangan dia bisa mengetahui kejadian, maka juga masuk ar-rab. Jadi lebih umum ar-rab. Dia mengatakan ar-rab juga kahin, sama dengan kahin dukun. Ar-rab ya, tukang ramal, tukang ramal yang banyak ramal. Barang siapa yang mendatangi ramal, tukang ramal, paranormal, kalau kita paranormal, orang-orang yang tidak normal, tidak normal akalnya. Fa'asalahu, lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan dari apa yang dikatakan tukang ramal tadi. Datang hilangan misalnya di mana HP saya jatuh di mana hilang? Oh hilangnya di masjid. Di masjid hilangnya, lalu di jalan. Lalu dia benarkan, oh benar, benar. Jadi apa dikatakan Ar-Rab tadi? Lam tuqballahu salatun 40 yawman. Maka tidak diterima baginya salat. Salat yang dia lakukan itu tidak diterima 40 yawman. Selama 40 hari. Selama 40 hari. Namun di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam lafaz riwayat Muslim tidak ada disebutkan fasaddaqahu bima yaqul. Ini riwayat fasaddaqahu bima yaqul tidak ada dalam riwayat Muslim. Tetapi di luar riwayat Muslim disebutkan. Adapun riwayat Muslim man atarafa fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu shalah 40 yawman. Siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya, tidak diterima baginya sholat selama 40 hari. Zaman, ya, zaman keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang datang kepada dukun, hanya sekedar datang, tidak membenarkan. Segera datang dan bertanya, sudah pergi, tidak membenarkan. Maka akibatnya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi riwayat dalam bukber sholat pasal kekahu tidak ada dalam riwayat Muslim. Datang dari riwayat Al-Imam Muhammad dalam Musnad. Maka kata Al-Muzan Abdullah Ta'ala, ini menunjukkan betapa besarnya hukuman bagi orang yang mendatangi Ar-Rab, mendatangi tukang-tukang ramal. Anna salatahu la tuqbal 'inda Allah. Salatnya itu tidak diterima di sisi Allah. Wala thawaba lahu 'inda Allah fiha. Dan tidak ada pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar datang. Wa kana ma yu'mar bi niyyah, sekalipun dia diperintah untuk mengulangi salatnya. Dia nak sholat berdoa karena dia syarat doa dia sudah sholat, dia sudah menunaikan kewajiban sholat, sholat fardu, sholat duhur, sholat asar dan yang lain, sholat sholat wajib. Maka sholatnya terangkat, tetapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pahala. Qauluhu man ta'arrafa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mendatangi arrafa, paranormal, dukun dan tukang-tukang ramal sama semua, maka akan datang penjelasan nanti tentang perkara ini insyaallah nasir. Secara zahir hadis adalah ancaman yang akan diperoleh bagi orang-orang yang mendatangi Ar-Rab, mendatangi dukun paranormal dan bertanya kepadanya tentang satu permasalahan. Sawal hada qalu wa shafati khabari. Sama saja dia membenarkan benar perkataannya ini, ataukah dia ragu? Ya, ragu benar tidaknya ini. tuqbal lahu salat. Idza kana hadhihi hal sa'i taqiba bil mas'ul. Disebutkan oleh Al-Taimiyah ini, perkataan Al-Taimiyah. Ucapan Rasulullah SAW dengan hadis la tuqbal lahu salatan. Salatun. Kalau seperti saja keadaannya orang yang bertanya, orang yang bertanya kepada dukun, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Bagaimana bil mas'ul? Lalu bagaimana pula yang ditanya, yaitu dukunnya? Bagaimana pula dukunnya? Tentu ini besar lagi akibatnya. Lebih besar hukumannya. Qala Imam Nawawi wa ghairuhu, berkata Imam Nawawi dan yang selainnya, makna dari lam tuqbal lahu shalah annahu la thawaba lahu biha. Nah, seperti tadi kita sebutkan perkataannya Syekh Al-Ghazali, kata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, maknanya lam tuqbal lahu shalah annahu la thawaba lahu biha, tidak ada balasan pahala baginya. Capek-capek saja sholat, gak ada pahalanya. Hati-hati datang dukun, kalau datang bertanya, sekarang tidak membenarkan. Kalau dia membenarkan dan mengaku materi yang baik, maka itu sama hukumnya. Wa in kana bidiyah bisuqut al-fardh, kalau itu teranggap dia salat dan telah gugur kewajiban, sudah membayar sunnah, telah dia melaksanakan kewajibannya, melaksanakan salat wajib, teranggap, tetapi dia mendapatkan pahala. Walakud min hal tawil fi hadra di namusti menafsirkan hadis seperti ini menafsirannya, ialah bahwa badan tidak berarti lam tuqbal lahu salatan arba'in, salatnya tidak sah menurut beliau Al-Imam Nawawi. Jadi Al-Ghazali sah salatnya, tetapi tidak ada pahala, tidak diberi pahala salat. Fa'inna ulama muttafiqun ala annahu la yalzam man tatarra ya ada salat arba'in laila, karena ulama sepakat bahwasanya tidaklah diharuskan bagi orang-orang yang datang kepada paranormal dukun ini untuk mengulangi salatnya selama 40 malam. Tidak ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi salat. Dan sholatnya sah dan sudah mengukurkan apa sambungannya dari kewajiban sholat kalau dia sudah melaksanakan sholat, namun dari pahalanya tidak didapatkan. Wafin hadis nahyu al-ijtihad kahin wa nahwi, dan hadis ini menunjukkan larangan dari mendatangi dukun. Qala al-Imam al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, yajibu ala man qadir ala dhalik min muhtasibin wa ghairi ayyukima man yata'ata shay'an min dhalik min aswaq. Kata al-Imam al-Qurtubi dalam kitab Al-Muhib, wajib bagi orang yang memiliki kemampuan dalam masalah ini, limuhtasbin wa ghairihi, dari orang yang memiliki petugas pengawas di pasar atau yang selainnya. Di kalangan orang-orang yang memiliki wewenang di pasar untuk dia menegakkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan perkara ini di pasar-pasar, praktik-praktik perdukunan di pasar. Ayo banyak datang ke pasar sambil jual obat-obatan. Banyak menarik orang datang dengan perdukunannya atau sihirnya, sehingga orang pun tertarik datang ke sana bertanya. Maka bagi pengawas-pengawas pasar atau yang punya wewenang di pasar hendaknya menegakkan hukuman, melarang. Wayungkir walaih masyadil negi, dan mengingkari mereka dengan sebesar-besar pengingkaran. Boleh dibiarkan, tidak boleh dibiarkan, dilarang. Kalau mendapati kegiatan perdukungan ini di pasar-pasar, wajib bagi orang yang memiliki kekuasaan di pasar untuk melarangnya, tidak boleh dibiarkan. Wala ma yaji ilaihi, dan juga mengingkari, melarang orang-orang yang datang kepadanya, jangan datang situ, dilarang. Wala yaqtarib bi syirikin fi baril umur, dan janganlah dia tertipu dengan benarnya ucapan dia, ucapan mereka di sebagian perkara. Tepat, benar. Tanya, umur saya berapa tahun? Berapa anak saya tahu? Dia bisa jawab dengan benar. Jangan tertipu dari sebagian perkara-perkara yang dia sampaikan ini. Walabi kasrati man yajilih, dan juga jangan tertipu dengan banyaknya orang yang datang kepada mereka, para dukun itu. Memang yang tersibu dia ilmu, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu, punya ilmu, yang datang ke sana ke ustaz-ustaz kiai-kiai, itu kan punya ilmu, berarti benar itu. Para ustaz saja datang ke sana meminta, bertanya ke sana, jangan tertipu. Fa'innahum ghairasikin fili, karena mereka itu orang-orang menisbahkan dirinya kepada ilmu, tetapi ilmunya dangkal, tidak kokoh, tidak dalam, tidak tahu perkara syariat yang sebenarnya. Bukan ahli ilmu hakikatnya seperti ini. Bal majhul, bahkan dari kalangan orang jahil, bima fityani minal mahdud, dari kalangan juhal. Nah, tidak diperbolehkan untuk mendatangi mereka. Yang disebutkan Al-Quran Qurtubi tentang perkara dukun ini, bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan di suatu tempat, bukan hanya di pasar, dimanapun dia memiliki kekuasaan di wilayah itu, maka tidak boleh dibiarkan, dilarang, diusir. Kalau mereka mau melakukan praktek-praktek perdukunan ini, kemudian khawani bidin rahimani warahimahullah, kita sebutkan tadi hadis dari sebagian istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafa fasalahu, barang siapa mendatangi paranormal, tukang ramal, lalu dia bertanya tentang sesuatu, fasadaqahu bima yaqul, lam tuqbalahu shalah 40 yawman, dan orang datang kepada dukun paranormal, tukang ramal, ini macam-macam datang kepada mereka. Agar disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Qawlul Mubin, syarah kitab tauhid. Wa su'al al-arraf yang qasim ila aqsam, bertanya kepada dukun paranormal, tukang ramal, ini dibagi menjadi beberapa macam. Beberapa macam. Al-qismul awwal, macam yang pertama, ayyasalahu su'alan mujarradan hadha haram, bertanya kepadanya dengan pertanyaan, sekedar bertanya saja. Sekedar bertanya kepadanya, maka ini haram. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'a arrafa, barang siapa yang dia mendatangi arrafa, fa'athbata al-uquba ala su'ali yadullu ala tahrimihi, maka penetapan hukuman dari bertanya dia kepada dukun tadi menunjukkan tahrimnya, menunjukkan larangannya. Karena kata beliau, tidak ada ukubah, tidak ada hukuman kecuali ala fi'l muharram, kecuali pada perbuatan yang haram. Kalau sekiranya perbuatan itu boleh bukan terlarang, maka tidak ada ukubahnya, tidak ada hukumannya, tidak ada ancamannya. Padahal dalam hadis, siapa yang mendatangi dukun paranormal, kemudian dia bertanya, maka sekedar datang dan bertanya tanpa membenarkan, maka ini tidak boleh, haram. Dalilnya mana? Hadis dari riwayat Muslim tadi, hukumannya ada, yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bagaimana kalau datang tapi enggak tanya? Datang ke dukun tapi enggak bertanya. Ini kan bertanya. Apakah boleh? Tidak boleh juga. Datang kepada dukun, yati ilaihim, biduni tasdik lahum wala su'al, fahada muharram alaih. Datang kepada dukun tanpa membenarkan, tanpa juga bertanya. Hanya sekedar datang, tidak ada bertanya tentang satu perkara, maka ini yuhram alaih, jadi larang, diharamkan baginya untuk datang. Karena jika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara kami ada yang mendatangi dukun, maka Rasulullah mengatakan, "Ala tati, jangan kamu datangi." Ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mendatangi dukun, maka Nabi mengatakan, "Ala tatu buhan, jangan kalian mendatangi dukun. Jangan kalian mendatangi." Jadi ini memberikan faedah. Sekalipun mendatangi mereka, tidak bertanya kepada mereka, ini diperbolehkan. Rasulullah melarang, "Fala tatu al-duhan, jangan kalian mendatangi dukun." Dukun disebutkan hukumnya, nah, mengaku ilmu ghaib. Orang yang mengaku ilmu ghaib berarti mendustakan Al-Quran, kata Syaikhul Muslimin. Mendustakan Al-Quran, bagaimana hukumnya? Kafir. Karena Allah Subhanahu wa Taala menyatakan la ya'lamul ghaiba man fis samaa kullu la ya'lamu man fis samaawati wal ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi ini perkara yang gaib kecuali Allah. Allah menyatakan seperti itu. Lalu ada orang mengatakan saya tahu perkara yang gaib. Berarti mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayas'alahu fayasaddiqah. Dia bertanya kemudian dia benarkan. Oh benar. Wa ya'tabiru qawlahu, dia ucapannya anggap, dia anggap ucapannya itu tadi. Fahadha kufur. Nah ini, kata saya kufur. Fahadha kufur. Maka ini kufur datang kepada dukun yang semisalnya tadi. Lalu dia bertanya tentang satu perkara, apa kehilangan, ataukah bertanya tentang pekerjaan, sudah musim pemilihan pimpinan, kepala daerah yang lain, itu banyak juga pejabat-pejabat itu datang ke dukun minta nasihat dari dukun bagaimana supaya bisa menang. Ini banyak. Dan begini dukun mengatakan yang baik, tahu yang baik, tahu nanti bisa saya jadi pimpinan dengan cara seperti ini. Ini yang kedua, datang ke dukun bertanya dan membenarkan dan menganggap ucapannya itu. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, bahadza kufrun, ini kafir, ini kafir. Lianna tasdiquhu fi ilmil ghaib takdzibun lil Qur'an, karena pembenarannya dia, membenarkannya dia terhadap ucapan dukun tadi dalam permasalahan ilmu ghaib adalah takdzibun lil Qur'an, berarti mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an Allah menyatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Allah berfirman tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi ini perkara yang gaib, enggak ada yang mengetahui illa Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat menyatakan seperti ini. Alimul ghaib, ialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak menampakkan ilmu ghaibnya itu kepada seorang pun. Illa man irtada min rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi dari kalangan rasulnya. Sekalipun Rasulullah SAW sendiri, Nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, kalangan manusia yang paling kenal dengan Allah, Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk yang ada, adalah Rasulullah SAW yang paling dekat kepada Allah. Namun Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Bahkan Rasulullah menyatakan, "Law kuntu a'lamul ghaib lastaktartu min al-khair." Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Kalau sekiranya aku mengetahui yang gaib, maka aku akan memperbanyak melakukan kebaikan." Wala ma matana suda, tidak akan menimpaku kejelekan. Ya Rasulullah, dalam perang Uhud beliau terkena panah sampai luka, giginya patah, darah mulutnya. Kalau sekiranya Rasul mengetahui perkara yang gaib, saya selamat terus. Rasul tidak akan pernah tertimpa gangguan dari kalangan orang kafir, orang musyrik. Ini cukup, enggak sholat, enggak puasa, mengaku perkara yang gaib dan dibenarkan, dipercaya. Yang mempercayai yang selalu pakai kopi haji, pakai turban ke masjid. Malah itu yang percaya dukun. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayas'alahu liyakhtabirahu, bertanya untuk menguji benar enggak dukun ini, al-wasadiq al-kadhib, untuk menguji apakah dia benar. Tanya suatu perkara, apakah dia tahu atau dusta, sudah ketahuan dustanya. Tanya di mana sekarang si fulan, di mana sekarang si fulan. Kalau dia harus jawab atau salah, berarti dusta. Sehingga manusia mengetahui ternyata pendusta. Lihat jadi ayat Allah di kawal hibukan untuk mengambil ucapannya itu. Hanya sekedar menguji untuk membongkar kedoknya, kedustaannya. Kata saya, la basa. Ini tidak mengapa. Tidak mengapa seperti ini. Karena pernah juga terjadi dengan Rasulullah SAW yang memuji Ibnu Suyad, seorang kecil yang dia dukun dan dikira sebagai sahabat Dajjal, diuji dengan pertanyaan. Ini dalilnya. Maka boleh untuk menguji dukun untuk mengetahui benar tidaknya ucapannya. Yang keempat, yasalahu liyudhira ajzihi, liyudhira ajzahu wa kadzbahu. Mirip dengan yang ketiga tadi, bertanya kepadanya untuk menampakkan kelemahannya dan kedustaannya. Fayumtahanahu fi umur tabayyana biha kadzbuhu wa ajzuhu. Bertanya sesuatu dengan pertanyaan untuk membuktikan tentang kedustaannya dan kelemahannya. Wahada matlub, ini perkara yang tuntut, kata Syekh, wa qad yakun wajiban, bahkan terkadang wajib hukumnya untuk menampakkan kedustaan, kebohongan, kelemahan dukun itu. Mesti itu tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Ini yang disebutkan antara bertanya kepada dukun, tergantung dari tujuannya dan semuanya. Nah, dilihat dari tujuannya itu, bertanya bukan untuk menguji, ingin menampakkan kelemahannya, maka ini selain itu tidak diperbolehkan. Selain itu tidak diperbolehkan. Khan bidin rahimani wa rahmatullah. Ini yang bisa kita sampaikan dulu pada pertemuan ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya, masih dalam perkara terakhir tentang perhubungan. Subhanallah wa bihamdihi.